cari damai entah di mana. Ada malam di telaga, gadis dan telaga, burung gadis di tepi mengunyah roti. Malam lupa diri, buang sedih. Perlawanan abadi. Berkaca-kaca merangkum dendam pada mesin perampas tanah. Ia pergi jauh ke mana mencari damai entah di mana. Ada malam di telaga, roti air mata membaur dalam sepi. Menangis keras-keras pun tak seorang peduli. Rumahnya jauh di sana, terancam hilang lagi delusi. Gadis malam lupa diri, buang sedih, buang sedih, buang sedih. Perlawanan abadi. Tolaknya. Terima kasih banyak teman-teman. Nama saya Ari Sembonusa. Langsung saja lagu kedua, ini lagu terakhir dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyelenggarakan acara ini. Semoga acara ini membentuk kesadaran bagi kita semua untuk menolak bandara bajingan itu. Lagu kedua ini judulnya lagu untuk Ina. Teman-teman saya, kawan-kawan saya, sahabat saya di Bandung meminta saya untuk membawakan lagu ini, makanya saya akan bawakan. Ini saya persembahkan untuk mereka. Judulnya lagu untuk Ina. Dan juga menggambarkan ada sabotase ternyata. Semoga bisa menikmati. Dan setelah ini akan ada ikan skuter. Yang menunggu ikan skuter, mana suaranya? Tepuk tangan untuk dia. Tadi ada